Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini, Ustadz. Apakah kita berhak memilihkan pasangan hidup untuk anak wanita kita? Barakallahu fikum. Ketika ada seorang yang datang kepada anak wanita kita, kepada kita, afwan, bukan kepada anak wanita kita, kepada kita, maksudnya para awliya, para wali. Tinggal dilihat kriterianya. Kalau itu orang yang saleh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk menerimanya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau tidak segera diterima takun fasadan fil ardh, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Maka segeralah diterima kalau yang datang itu orang yang saleh. Kalau yang datang itu orang yang tidak baik, orang yang jelek akhlaknya, maka sangat pantas bagi kita untuk menolaknya. Sangat pantas bagi kita untuk menolaknya. Berhakkah kita memilihkan pasangan untuk wanita, anak wanita kita? Berhak. Berhak kita mencarikan yang terbaik untuk mereka. Kita menganjurkan kepada mereka untuk menerima laki-laki yang baik. Menerima laki-laki yang baik. Barakallahu fikum. Namun tetap ditanya kepada anaknya, apakah kamu setuju atau tidak? Karena Rasulullah SAW menganjur, membimbingkan yang demikian. Kalau al-bikr, anak wanita yang masih gadis, fasukutuha idnuha, diamnya itu adalah izinnya. Berarti dia menerima kalau dia diam. Kalau dia diam, tersenyum, dia menerima. Kalau dia diam dan seperti itu, perbuatannya berarti dia menerima. Tetap kita berhak memberikan motivasi kepada mereka, kepada anak-anak wanita kita, untuk menikahi laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh. Ini di dalam Islam seperti ini. Di dalam Islam seperti ini. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang ingin meminang anak kita, datangnya kepada kita, kepada orang tua, kepada para awliya, kepada wali, ya. Atau melalui pihak yang lain, mungkin ustadznya yang datang kepada kita yang menembung, atau orang tuanya. Bukan anak itu yang pacaran duluan. Ini tidak benar. Tidak benar yang seperti ini. Anaknya sudah kenalan duluan. Kita enggak tahu apa-apa orang tuanya. Nah, yang seperti ini salah. Yang seperti ini tidak benar, akan membuat banyak kerusakan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kalau memang itu laki-laki memiliki tanggung jawab, memiliki tanggung jawab, tanggung jawabnya tinggi, memiliki sifat laki-laki yang sebenarnya, dia akan datang kepada walinya. Akan datang kepada wali si wanita itu, mengatakan kalau dia siap ingin menikahi anaknya. Nah, bagi kita wali, lihat ini orang soleh atau tidak. Kalau orang soleh, jangan sampai kita menolaknya. Hati-hati. Kalau orang soleh, diterima, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menerimanya. Tapi semuanya tetap dikembalikan kepada anaknya. Kita hanya bisa menganjurkan diterima atau tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa idnuha sukutuha, kalau dia diam, dia tersenyum, itulah izinnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan di sini, apakah tidak boleh menceritakan mimpi buruk ke orang tua? Mimpi buruk diusahakan untuk tidak diceritakan. Disimpan, ya, jangan diceritakan kepada siapapun. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Lupa saya lafadznya. Kalau mimpi baik dianjurkan untuk diceritakan. Adapun mimpi buruk tidak diceritakan, kecuali bagi orang-orang yang bijaksana. Dia bijaksana dalam hal ini, boleh menceritakan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau pembahasan ini, dalam risalah kecil beliau menyebutkan tentang pembahasan mimpi, mimpi buruk dan mimpi baik. Silakan merujuk ke sana pembahasan ini. Nanti insya Allah kalau ada kemudahan akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan mimpi ini insya Allah. Ustaz, apakah sama cadar dan masker? Dari namanya saja sudah beda. Cadar itu cadar. Kita mengetahui niqab, bahasa Arabnya niqab, yang menutupi wajah seorang wanita, yang menutupi semuanya, pipinya, dahinya, rambutnya, semua ditutupi. Kalau masker itu bukan cadar. Masker itu digunakan untuk menahan debu supaya tidak masuk mulut, supaya tidak masuk hidung. Orang yang pilek biasanya pakai masker. Orang yang batuk, orang yang khawatir akan terkena orang lain dari penyakitnya, virus misalkan, pakai masker misalnya. Diperintahkan pakai masker. Masker itu ya penutup untuk hidung, mulut, bukan cadar. Jadi apakah cukup seorang wanita memakai masker, dia sudah dikatakan bercadar? Tidak cukup. Tidak cukup yang seperti ini. Masih kurang. Yang semestinya dia lakukan adalah memakai cadar. Terlebih lagi di zaman sekarang ini fitnah sangat sangat dahsyat. Janganlah seorang wanita menjadi fitnah, memfitnah kaum lelaki, menjadikan kaum lelaki tidak tenang pikirannya. Maka semestinya bagi kaum wanita adalah menutup wajahnya. Menutup wajahnya, dan itu adalah di antara bentuk penjagaan dia terhadap dirinya. Di antara bentuk penjagaan dia terhadap dirinya. Memakai cadar, bukan memakai masker. Soalnya banyak di kalangan ummahat memakai masker. Nah ini sudah kita jelaskan. Cadar dan masker itu sangat berbeda. Tidak sama. Tidak sama. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah dibenarkan memberi nasihat kepada teman kita di tempat umum atau di tempat yang banyak orang? Diusahakan ketika memberikan nasihat ini di tempat yang sir. Di tempat yang sir, di tempat yang tersembunyi antara kita dan dia. Karena itu ada'a lil qabul, sangat mudah diterima. Biasanya mudah diterima. Kalau di tempat ramai, di khalayak ramai, kita nasihati dia, biasanya akan ada pemberontakan. Paling minimal dia malu. Malu. Dan akan menjauh dari kita, menjauh dari teman-teman yang lain. Karena dia malu. Kalau itu aib, hiasi saudara kita. Hilangkan aib itu dari dirinya dengan cara kita mendatangi dia. Mendatangi dia, bertemu empat mata, sampaikan ini tidak dibolehkan, yang ini dilarang. Demikian. Jangan di khalayak ramai, malu. Kalau di khalayak ramai, dia akan malu. Terlebih lagi di sini disebutkan di tempat yang banyak orang. Kalau itu saudara kita yang istiqomah, yang istiqomah, dia melakukan aib, melakukan kesalahan, ketergelinciran, jangan kita nasihati di khalayak ramai. Kita nasihati di tempat sepi, tempat kita berdua dengan dia. Nasihati, beri nasihat yang demikian tidak boleh ya. Ukhti, atau yang semisal kalimat-kalimat yang lembut yang demikian itu ada'a lil qabul, lebih mudah untuk diterima ghaliban secara umum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qadumu barakallahu fikum. Udah.